Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illa Allah syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah sanadrus kitab an-nikah. Al-Syeikh bin Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Ini Muhammad bin Ali bin Hizam, ini orangnya masih muda, aslinya dari Ib, daerah Ib itu daerah yang banyak turun hujan di sana, mirip Indonesia. Lain halnya dengan penduduk Yaman yang lain. Kalau menurut orang-orang yang berpengetahuan, yaitu IPS dan IPA yang dilintasi dengan garis khatulistiwa, di situ karena banyak turun hujan. Dan beliau ini belajar kepada Syekh Mubil, juga kepada Syekh Yahya, dan beliau hafal Syekh Muslim, hafal Syekh Musnad Imam Alai Syafi Sahin, Syekh Mubil bin Hadil Wadi, hafal Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi banyak hafalannya. Makanya sekarang di Damat beliau ini menjadi rujukan pembahasannya tentang fikih. Dan beliau termasuk juga pengajar tauhid. Ini Muhammad bin Hizam, jadi masih muda orangnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitabun nikah, kitab nikah, ta'rifuhu pengertiannya. Untuk hari ini insyaallah kita yang baca, untuk berikutnya nanti yang mampu membaca baca di sini sekaligus menerjemahkan. Jadi kita hanya tinggal membenarkan kalau ada yang salah, gitu saja. Bagaimana? Atau mena'alik kalau perlu dita'alik. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, tidak apa-apa. An-nikah fil lughah, nikah menurut bahasa ad-dham. Ad-dham itu artinya banyak. Kalau dalam salat ad-dham berarti setekap. Kalau dalam nikah maksud ini adalah penyatuan, tadakhul, saling masuk. Fa minhu qauluhum, dan di antara adalah ucapan mereka, nakahal mataru al-ardha. Jadi hujan telah masuk ke tanah. Nakaha, nikah, masuk situ. Wa nakaha an-nu'asu 'ainah. Jadi mengantuk, itu rasa kantuk telah masuk ke matanya. Wa nakaha al-qamhu fil ard, idza harasatha wa badaratha fiha. Jadi gandum telah masuk ke tanah jika telah apa, tertanam. Dan juga wa badaratha fiha, badarat disini adalah sebar, ini sama dengan ditancapkan, disebar, ditancapkan, dimasukkan. Ini secara bahasanya masuk dom. Bisa juga dom di sini adalah yang masalah nikah, yang masalah nah, yang ma'ruf. Asal nikah fil Arab al-wata. Asal nikah dalam bahasa Arab itu adalah al-wata, hanya setubuh. Wakil litazwij nikahun. Dikatakan ya untuk untuk tazwij, pernikahan adalah nikah. Sama artinya itu. Li'annahu sababul wita'i atau al-wata'i. Wa binahwi qala al-Farra. Karena demikian itu menjadi penyebab adanya setubuh. Dan semisalnya dari apa yang diucapkan oleh Al-Farra. Ini banyak sekali yang mengartikan bahwa nikah itu ya setubuh. Nikah itu ya setubuh. Qala Abu Qasim Az-Zujaji An-nikahu fi kalamil Arab bimakna al-wata wal-aqdu jami'a. Nikah menurut pembicaraan ucapan orang Arab artinya adalah al-wata, setubuh tadi, wal-aqd namanya akad nikah, atau aslinya adalah perjanjian, ini akad nikah yang sudah diketahui bersama, jami'an bersama-sama. Waqal farisi idza qalu nakaha fulanah au banat fulan. Berkata al-Farisi, jika mereka mengatakan nakaha fulanah, ya, seorang telah menikahi fulanah, au banat fulan, atau perempuan telah membangun dengan fulan, fal murad bihi al-aqd. Maka yang dimaksudkan dengannya itu adalah akad nikah. Jadi kalau nakaha fulan, fulanah, maksudnya dia adalah akad nikah. Aw banat fulan, di sini adalah akad nikah pengertiannya. Wa idza qalu nakaha zaujatah, kan sudah menjadi istrinya, fa murad bihi al-wata. Maksudnya nakaha zaujatah, yang di sini menikahi istrinya maksudnya bagaimana? Artinya menyetubuhinya. Fa murad bihi al-wata. Beda dengan fulanah, beda tidak antara fulanah dengan zaujatah? Beda kan? Kalau fulanah itu masih belum resmi jadi istrinya, kalau zaujatah itu jadi istri. Dengan dikatakan sinakaha zaujatah berarti menyetubuhinya. Qultu, siapa di sini? Al-Mu'allif, pengarangnya ini, yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam. Fa dhahir annahu fil lughah yutlaq 'ala al-amrayn. Maka yang zahir, yang nampak bahwasanya dari sisi bahasa itu diitlakan dengan dua perkara. Bisa diartikan akad nikah, bisa diartikan setubuh. Wa yu'raf al-murad bi qara'inil kalam. Dan diketahui maksudnya itu dengan qara'in, ya, perantara dari pembicaraan itu sendiri atau perantara dari ucapan. Kama asyara ila dzalikal farisi, sebagaimana Al-Farisi telah mengisyaratkan tentang itu. Hari ini secara bahasa bisa diartikan dua, al-wata wal aqd, ini kesimpulannya. Nikah secara bahasa diartikan dua, al-wata wal aqd. Wa fi syar', dan ditinjau dari sisi syariat, hakikatun fil aqd, jadi hakikat dalam akad nikah. Majazun fil wata'i, kiasan dalam setubuh. Hadha ikhtiyarul aktsari min al-Hanabilah wa Syafi'iyyah wa ghairihim. Ini adalah pilihan dari kebanyakan pengikut-pengikut Imam Ahmad, pengikut Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Hakikat akad nikah kiasan berkaitan dengan setubuh. Wal hujjatu fi dzalika kathratu wurudihi fil kitab was sunnah. Dan hujjah dari hal itu adalah banyaknya wurud, di sini adalah maksudnya adalah dalil-dalil dari Al-Kitab dan Sunnah. Lil 'aqd, jadi untuk akad nikah. Hatta qila innahu lam yarid fil Qur'an illa lil 'aqd. Sampai dikatakan tidak tersebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali dimasukkan dengan akad, dengan nikah tadi adalah akad nikah. Akadnya itu al-'aqd, perjanjian. Wala yalid mithlu qawlihi ta'ala hatta tankiha zawjan ghairah. Dan tidak tersebutkan sebagaimana firman Allah Ta'ala kecuali satu ini saja, hatta tankiha zawjan ghairah. Sampai tankiha di sini diartikan adalah al-wata. Sampai, jadi kalau ada istri yang dicerai sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan bisa kembali kepada suami tersebut sampai istri tadi menikah dengan laki-laki lain. Kemudian tidak hanya sekedar akad nikah saja, jadi harus telah terjadi setubuh. Hatta tazuqa usailataki wa tazuqa usailata, sampai engkau bisa merasakan madunya, ia pun bisa merasakan madumu. Artinya apa di sini? Setubuh. Jadi kalau hanya sekedar nanti akad nikah, maka tidak bisa kembali ke suami yang pertama tadi. Dia harus duduk sampai setubuh. Ini diartikan di sini adalah setubuh. Lianna syaratul wat'i fit tahlili innama sabata fis sunnah. Rasulnya syarat setubuh dalam penghalalan itu tersebutkan di dalam sunnah. Ianya disebutkan dalam sunnah. Wa illa fal 'aqd la budda minhu. Dan walaupun pada asalnya akad nikah itu harus terjadi, jadi tidak bisa langsung setubuh saja tanpa dahului apa? Akad nikah. Enggak sebutkan tadi contohnya. Jadi seorang suami yang telah mencerai istrinya 3 kali, maka tidak hanya sekedar istrinya tadi setubuh dengan laki-laki lain, tentunya harus didahului apa? Akad nikah dulu. Setelah itu setubuh, kemudian diceraikan sama suami yang kedua 3 kali, baru bisa kembali ke suami yang pertama. Nah, bisa faham atau tidak faham? Mafhumul kalam, bisa difahami tidak? Misalkan semuanya saya punya buku. Waqad afada Abu Husain bin Faris anan nikaha lam yarid fil Qur'an illa litazwij illa fi qawlihi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa innal murada bihi al hulum. Dan sungguh Abu Husain bin Faris telah memberikan faedah bahwa nikah tidak tersebut dalam Al-Qur'an kecuali artinya adalah tazwij, pernikahan itu sendiri. Kecuali dalam firman Allah Ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka itu balagun nikah. Balagun nikah sini dalam fa'il amr bihi adalah al-hulum. Jadi kalau sudah betul balig. Nah, balagun nikah sini adalah sudah balig. Al-hulum. Wa dhahab al-Hanafiyyah wa ba'd asy-Syafi'iyyah ila anna an-nikaha huwa haqiqatun fil wati'. Majazun fil 'aqd, ini kebalikannya. dan sebagian nah mazhab al-Hanafiyah berpendapat pengikut Abu Hanifah dan juga sebagian daripada pengikut Imam Syafi'i bahwa pengertian nikah itu adalah hakikat daripada jima itu sendiri, tersetubuh dan kiasan daripada akad nikah. Wahwa qawlu ba'dul hanabilah al-hanabilah, dan ini adalah sebagian dari pendapat pengikut-pengikut Imam Ahmad. Jadi kalau di atas tadi hakikatun fil akad, jadi hakikat dalam akad nikah, majazun fil wat'i, kiasan dari setubuh, tapi sini dibalik hakikatnya itu adalah setubuh, kemudian kiasannya adalah akad nikah. Waki mustarik bayna, dan dikatakan juga itu adalah terjadi perserikatan di antara keduanya. Dan ini adalah pendapat sebagian pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad al-Hanabilah. Wa hadha huwa al-aqrab, ini adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya. Ini berserikat antara keduanya. Namanya nikah itu pengertiannya juga setubuh, pengertiannya juga apa? Akad nikah sendiri. Nah, berserikat. Ini beliau simpulkan demikian. Illa anal asra fi itlaqihi bin nusus asra'iyah anal murada bihi al-aqd. Kecuali memang pada asalnya diitlaqkan dalam nas-nas secara syar'i bahwa maksud dengan nikah sendiri adalah akad nikah. Itu pada asalnya. Sehingga dari sini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanqihu ma nakaha abaukum, jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Jadi sekedar akad nikah. Jadi misalnya bapak kalian itu menikah dengan perempuan yang lain, baru akad nikah saja, baru akad nikah, maka tidak boleh bagi kita seandainya ayah kita tersebut menceraikan perempuan tersebut kemudian kita menikahinya, karena sudah apa, terjadi akad nikah walaupun belum setubuh. Ada di situ ya, harus diketahui. Faham anda ini? Jadi ayah kita misalnya nikah dengan perempuan lain, tadi asal daripada nikah adalah akad sendiri. Tahu akad nikah enggak? Akad nikah disahkan oleh Pak Naib dan sebagainya itu. Nah, ini misalnya kalau kalian sebagai orang tua, aku nikahkan engkau dan anakku, saya terima. Selesai sudah itu. Ini namanya akad nikah begitu. Illa ayyati dalil yadullu ala annahu arada ziyadatan ala dhalik mahuwal wata, kecuali sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa yang dimasukkan situ adalah tambahan dari hal itu, yaitu setubuh. Wallahu alam, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Jadi sini nikah pada asalnya adalah akad sendiri. Nah, pada sisi definisi secara syariat itu berserikat antara keduanya, yaitu antara akad nikah dan juga setubuh. Ini tidak bisa dipisahkan. Setubuh tidak mungkin dilakukan kecuali dengan akad nikah dulu. Kalau seandainya, seandainya memberikan contoh ini, ayah kita, mudah-mudahan tidak terjadi, menyetubuhi perempuan lain, lalu terjadi akad nikah, namanya apa ini? Zina. Boleh enggak kita sebagai anak menikahi perempuan tersebut? Boleh enggak? Kalau dia bertobat, perempuannya bertobat, boleh. Berbeda dengan tadi, kalau sudah akad nikah, akad nikah dengan ayah kita walaupun belum setubuh, maka tidak boleh bagi kita untuk menikahi perempuan tersebut. Azani lankihu illa zaniatan. Jadi kalau masih berzina, maka tidak boleh bagi kita untuk menikahinya. Taib. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, ya ma'syaral syabab. Wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian itu mampu ba'ah, akan datang penjelasannya. Falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya dengan nikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wahsan lil fard, lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka baginya itu adalah berpuasa. Fa innahu lahu wija. Akan datang penjelasannya di situ. Dan demikian itu adalah sebagai wija, akan ada datang penjelasannya. Sekarang pengertiannya, qulhu al-ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian itu mampu ba'ah, apa artinya? Ikhtilaf ulama fi tafsir al-ba'ah fi hadis al-bab. Para ulama berselisih pendapat tentang tafsir al-ba'ah dalam hadis bab, hadis yang ada di bab ini. Fakilal murad biha al-jima'. Dikatakan sebagian pendapat yang dimasukkan dengan ba'ah adalah jima', setubuh. Wa sahahu an-Nawawi wal-Maziri. Nah, isahihan oleh Nawawi dan juga al-Maziri. Wa qala ba'duhum al-murad bihi mu'nun nikah. Dan sebagian lagi mengatakan yang dimasukkan dengan ba'ah adalah mencukupi dalam pernikahan. Mencukupi kebutuhan dalam pernikahan itu sendiri. Wa ikhtiyaru Syekh Islam. Nah, maksudnya sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pilihan daripada Syekhul Islam. Qala li anna al-hadits fihi khitabun lil qadir 'ala al-wata. Karena hadis ini di dalamnya adalah pembicaraan berkaitan dengan orang yang mampu untuk setubuh. Walidzalika qala faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Oleh karena itulah, bagi siapa yang tidak mampu, maka baginya itu adalah berpuasa. Ini bagi yang tidak mampu berpuasa. Qala an-Nawawi in fasala al-qa'iluna bil qaul awal. Ini terjadi pemisahan mereka-mereka yang mengucapkan dengan ucapan pendapat pertama. Bi an qalu takdirul hadis man istata'a minkumul jima'. Ini terjadi di sini, dipisah bagaimana takdirnya itu. Barang siapa di antara kalian itu mampu jima, likudratihi ala mu'natin nikah, karena kemampuan dirinya untuk mencukupi pernikahan, fal yatazawwaj, maka hendaknya menikah. Ini takdirnya. Barang siapa di antara kalian itu mampu untuk menikah, untuk jima, setelah itu mampu untuk mencukupi kebutuhan daripada pernikahan, maka hendaknya menikah. Wa qala Hafidz Ibnu Hajar, berkata Hafidz Ibnu Hajar, la mani'a, tidak ada penghalang, minal hamli, jadi untuk membawa al makna al am kepada makna yang lebih umum, bi irad bil ba'ah al qudrah halal wat'i wa mu'min at tazwij. Yang masuk dengan ba'ah di sini adalah mampu untuk setubuh dan bisa mencukupi kebutuhan dalam pernikahan. Wajib al-iskal fi qawlihi wa malam istighfa alaihi bisawm. Dan beliau menjawab tentang iskal, terjadinya permasalahan tentang sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mampu maka baiknya berpuasa, ila annahu yajuzu ayur sidaman la yasatiya ala setiul jima ila mayu hayi'lahu istimrar tilkal halah bisawm. Puasanya boleh untuk memberikan petunjuk bagi orang yang tidak mampu untuk jima. Nah, di persiapan dirinya terus-menerus dalam keadaan demikian tidak mampu, maka baginya adalah berpuasa. Nah, diarahkan demikian. Jadi, kesimpulannya bahwa al-ba'ah memiliki dua arti. Saya sebut oleh Al-Hafid di sini, yaitu al-qudrah al-wata'i wa mu'lah at-tazwid, mampu untuk setubuh dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan tersebut, yaitu ba'ah. Nanti akan ada pembahasan bagaimana kalau mampu jima tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan, bagaimana tidak mampu jima tapi bisa mencukupi kebutuhan. Nah, ini akan ada data penjelasan. Qauluhu wija, apa pengganti daripada wija di sini? Al wija bi kasil wawi wal mad, pakai kasrah wawu, wi ja dan mad di sini. Asluhu al ghamzu, itu mijat, pada asalnya itu mijat. Al maksud bihi raddul umsayyin, rabdu itu kalau misalnya batu itu ditumbukkan kedua pelirnya, hatatan qati' syahwa, sampai terputus syahwatnya. Itu pada asalnya wija. Wa yatlaqul wija 'ala siyam min majazil musyabah, dan penyetelakan wija yang berkaitan dengan puasa itu adalah sisi kiasan penyerupaan. Ya, penyerupaan artinya apa? Betul-betul bisa, nah, menahan dari syahwat itu sendiri dengan berpuasa. Orang berpuasa itu akan lemah tubuhnya dan juga akan lemah syahwatnya. Ini pada asalnya ya rabdul unsayin, jadi menumbuk unsayin dua pelir. Tahu enggak? Khair insyaallah. Jadi sekali lagi ini dibaca. Jadi dibaca dan kalian dimurojaah, kita ambil kesimpulan-kesimpulan. Jadi agak cepat pelajarannya. Dia ya, mungkin sehari bisa sampai 5 halaman. Nah, jadi ambil poin-poin terpentingnya tadi. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW memuji kepada Allah dan menyanjungnya berkaitan dengan tiga orang sahabah yang menanyakan tentang amalan Rasulullah SAW. Yang satunya mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa, tidak akan berbuka. Satunya lagi, saya akan sholat, tidak akan tidur. Yang satunya lagi, saya tidak akan pernah menikah. Kemudian di sini dijawab, lakinni ana usalli wa anam, akan tapi saya itu sholat dan tidur. Ini bagusnya komanya setelah anam itu. Wa asumu wa iftir, saya berpuasa juga berbuka dan berbuka. wa tazawwaju an-nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan dari jalanku. Tafaqqun alaih. Ini tidak boleh bagi kita untuk mengikuti rohbaniyah para rahib, para pendeta yang tidak mau menikah. Qul faman raghiba an sunnati falaysa minni. Apa maksudnya? Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan termasuk jalanku. Di sini maksudnya apa? Qala Hafizur rahimahullah, hafiznya lah Ibnu Hajar. Al-muradu bi sunnah at-tariqah. Dimasukkan dengan sunnah sini adalah jalan. Nah, la allati tuqabil al-fard, bukan berarti ada lawan daripada fardu. Sunnah di sini artinya apa? Jalan, bukan lawan daripada fardu. Yaitu sunnah, kalau fardu berarti harus dilakukan, kalau sunnah itu bagusnya dilakukan. Bukan demikian. Wa rawbahan syai al-irad an ila ghairihi. Ar-rawbahan syai, maksudnya rawbah di sini kalau setelahnya tuan, berarti al-irad anhu, berpaling darinya ila ghairihi, kepada yang lain. Berpaling. Beda dengan ar-raghbah fi. Ar-raghbah fi itu artinya senang. Kalau ar-raghbah an itu benci. Jangan keliru di situ. Sering terjadi nanti keliru. Wal murad, dan maksudnya tadi, man raghiba sunnati falaysa minni, man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan yang lainnya, jalan selain dariku, maka itu bukan dari jalanku. Walamaha bidzalika ila tariqi ar-rahbaniyah, dan dia telah menempuh kepada jalan para rahib. Fa innahum allazi yabtada'u at-tasydid, karena mereka itulah yang mengada-adakan dengan kuat, dengan keras. Kama wasafahumullah ta'ala, sebagaimana telah mensifatkan kepada mereka, mereka yang mengada-adakan sendiri. Rahbaniyata itu ibtada'uha ma kata alim illa ibtiwa arit uwanillah. Surah apa ini? Al-Hadid. Nah, jadi mereka para rahib itu yang mengada-adakan. Qad'abahum bi'annahum ma'afu bima iltazamu, dan sungguh Allah telah mencela mereka dikarenakan mereka itu tidak menunaikan apa yang telah mereka lazimkan, yang mereka haruskan. Allah mencela mereka karena melazimkan ternyata tidak mampu memenuhinya. Wa tariqatun Nabi SAW al-hanafiyah as-samhah, dan jalan Nabi Muhammad SAW adalah hanafiyah yang lurus, yamsah yam as-samhah yang mudah. Fa yuftir li yataqawwa 'ala as-shaum, maka beliau berbuka dengan tujuan untuk menguatkan dalam berpuasa. Berbuka jadi untuk memperkuat dalam berpuasa. Wa yanam li yataqawwa 'ala al-qiyam, dan beliau tidur jadi untuk memperkuat dalam qiyam, yang melakukan sholat. Wa yatazawwad likasri as-shahwah, dan menikah jadi untuk melemahkan atau menundukkan daripada syahwat. Wa yafafin nafs, dan menjaga harga diri atau dirinya. Wa taksir an-nasl, dan juga memperbanyak keturunan. Ini dengan menikah itu bisa melunakkan syahwatnya, bisa menjaga harga dirinya dari perbuatan zina, dan juga bisa memperbanyak keturunan. Wa qawluhu falaysa minni, apa maksudnya falaysa minni? In kan ar-raghbah bi darabin min at-ta'wil yu'dhar sahibihi fi. Jadi kalau kebencian yang tersebut jadi dikarenakan adanya suatu takwil, maka yang demikian itu ada udzur baginya, falaisa minni, famakna falaisa minni ay ala tariqati. Maka pengertian falaisa minni yaitu tidak pada jalanku. Wala yalzam ay yakhruja anil millah, dan tidak melazimkan mengeluarkan dirinya dari agama. Baik, itu kalau berkaitan dengan masih menakwilkan atau karena kebodohannya. Nah, wa in kana iradan wa tanattu'an yufdi ila i'tiqadi arjahiyah amalihi, fa ma'na falaysa minni laysa 'ala millati. Namun kalau dirinya itu dalam keadaan berpaling dan membangkang, yang mengantarkan kepada keyakinan yang radih bagi amalannya, yang radih bagi amalannya, mengantarkan dirinya untuk melakukan itu adalah pelaksanaan yang paling radih bagi dirinya. Fama'na falaysa minni laysa 'ala millati. Maka makna falaysa minni itu bukan pada agamaku. Nah, liana i'tiqad dzalika naw'un al kufur, karena keyakinan demikian tadi termasuk macam dari kekufuran. Mohon kalau apa ngantuk? Bisa difahami? Apa ngantuk? Ya, artinya dua. Artinya dua. Falaisa minni, kalau nah, dirinya itu takwil, menakwilkan dari tidak mau menikah karena mungkin ada sesuatu, atau dia menakwilkan ingin banyak ibadah dan sebagainya, maka ini bukan jalanku. Tapi kalau menyatakan ini membangkang, pokoknya ini nikah tidak ada syariatnya, itu nah, tidak sesuai dengan apa para pimpinan dan sebagainya, membangkang ini bisa berarti agama, berarti laisa 'ala millati, bukan agamaku. Ya, dilihat di situ sisi mana sekarang, apa yang dimaksudkan dengan benci kepada manroiban sunnati, nah, sunnahku di sini, itu jalanku, falaysa minni. Baik. Mohon ya Abdullah. Faham atau tidak faham? Saya tanya kalau begitu. Wijak tadi apa artinya? Radul Umthayin. Baik. Kalau ba'ah tadi artinya apa, amin? Ba'ah akar dan setubuh, taib. Wija, ba'ah, akar dan setubuh, betul begitu? Abdullah Jarni, ba'ah artinya apa? Ya mas al-shabab, nistamin kumul ba'ah, fal yatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk ba'ah, apa artinya ini ba'ah? Mampu apa? Nah, mampu beri nafkah, nafkah dan setubuh. Kalau nikah tadi artinya apa? Nikah nah, akad atau setubuh, atau wato. Nah, akad dan juga setubuh. Wa anhu, ini saya jam 9 insyaallah. Lama-lama tidak lama. Kelamaan. Wa anhu qala kana Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk ba'ah. Sebutkan dari artinya. Wa yanha 'anit tabattul, itu kebiri. Tahu kebiri enggak? Gimana kebiri itu? Hah? Dipotong, kasihan ya. Nah, kalau hewan bagaimana? Diikat biri. Nah, bisa juga dipotong. Nah, ini kebiri. Nahyan syadidan, larangan yang keras. Wa yakulu tazawwaju al-wadud al-walud, menikahlah dan wanita-wanita yang al-wadud, yang penyayang. Al-walud, banyak anaknya. diketahui dengan apa ini? Al-walud. Bagaimana kalau diketahui ini perempuan ini akan banyak anaknya? Dari mana diketahui Muhammad? Keturunannya mungkin dari ibunya, ini anaknya berapa, ini jumlahnya berapa? Ditanya misalnya, ini kamu ini anak ke berapa? Ini anak ke 20. Nah, misalnya, insyaallah nanti ternyata banyak. Kalau ini saya anak tunggal. Tapi kalau zaman sekarang tidak menjamin, iya enggak? Tidak menjamin. Karena sekarang banyak orang yang anaknya 2. Nah, apalagi orang ancar yang 1. Orang ancar ada enggak? Ini kalau sekarang agak banyak orang yang KB tadi. Kalau dulu mudah. Nah. Al-Wadud yang penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Nah, bikumul anbiya yaumul qiyamah. Riwayat lain al-umam. Karena aku berbangga-banggaan dengan para nabi nanti pada yaumul qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Walau syad inda Abi Dawud. Ini baginya adalah penguat dari Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban aydan min hadithi Ma'kil bin Yasar. Dari hadis Ma'kil bin Yasar. Al-Masail wal-Ahkam. Al-Masail wal-Ahkamu al-Mustafadatu min al-Ahadith. Permasalahan-permasalahan hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis-hadis ini. Masalatul ula hukmu az-zawad. Nah, sekarang hukum menikah. Qassama al-ulama'u ahwal al-rajuli fi tazwiji ila aqsam. Para ulama membagi keadaan-keadaan laki-laki untuk menikah itu menjadi beberapa macam. Al-qismul awwal at-ta'iku ilaih. Pokoknya rindu sekali, pokoknya sangat menginginkan untuk nikah. Nah, istilahnya KBL. Kebelet. Al-Qadir ala mu'nah, mampu untuk memenuhi kebutuhan. Al-Khaif ala nafsi minal wuku fil maksiyah, dirinya khawatir. Khawatir terhadap dirinya terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Jadi sangat menginginkan untuk nikah, kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan nanti, khawatir dirinya itu terjatuh dalam perbuatan maksiat. Qala Ibnu Qudamah yajibu alaihi nikah fi qawli 'ammatil fuqaha. Berkata Ibnu Qudamah, maka wajib bagi dirinya untuk menikah. Ini adalah pendapat mayoritas orang-orang yang ahli dalam fikih fuqaha. Lianlah ulzimhu ifafu nafsi, karena melazimkan dirinya untuk menjaga harga dirinya, menjaga dirinya ifafu nafsihi. Wasaluhan yang anil haram, dan menjaganya dari perkara yang haram. Watarikuhu an nikah, dan jalannya adalah nikah. Ini kelompok yang pertama. Jadi kalau sudah betul-betul pengen nikah, mampu untuk mencari nafkah, khawatir jatuh dalam perbuatan zina, wajib untuk menikah. Wa qala al-Qurtubi kama fil Fathi al-Mustati' alladhi yakhafu ad-darara 'ala nafsihi. Itu orang yang mampu untuk menikah dan khawatir ada madarat dalam dirinya. Wadinih dan agamanya, minal azubah, daripada membujang. Bihaith la yartafi'u anhu dhalika illa bitazwid. Dimana tidak akan hilang hal itu kecuali dengan nikah. La yakhtalifu fi wujubi atazwiji alaih. Maka tidak ada yang menyelisih tentang wajibnya untuk menikah. Kalau memang tidak bisa hilang, khawatir betul dalam jatuh dalam madarat, artinya adalah perbuatan maksiat, Di sini beliau mengatakan tidak ada perselisihan. Qultu, ini mu'alif mengatakan laisa fil masalah ijma'. Tidak ada dalam masalah ini ijma', kesepakatan. Bal zahir nakli an Syafi'i, bahkan zahir ternukilkan dari Imam Syafi'i fi kutubi madhhabihi, dalam buku-buku madhabnya, annahu yara al-istihbab. Bahwasanya beliau beranggapan atau berpendapat bahwa itu adalah sunnah, mustahab, walaupun itu khawatir. Wa kadza fi madhhabil Malikiyah. Demikian pula dalam madhab Malikiyah. Wal qawlu bil wujubi huwa madhhab adh-dhahiriyah aidan. Faqala bihi Abu Awanah al-Isfirani min asy-Syafi'iyah. Dan pendapat yang menunjukkan tentang wajibnya itulah madhab zahiriyah. Zahiriyah itu madhab yang mengandalkan kepada zahirul hadis, konteks daripada hadis. Ini juga pendapatnya Abu Awanah al-Isfirani ini dari pengikutnya Imam Syafi'i. Baik, dari wal qawlu bil wujub huwa sahih. Dan pendapat tentang wajib dari yang benar itu wajib kalau khawatir jatuh dalam zina. Al-adillah al-amirah bidzalika kama fi ahadisi al-bab. Sesuai dengan dalil-dalil perintah tentang hal itu sebagaimana dalam hadis yang ada di bab ini. Wa li'annahu yakhafu 'ala nafsihi al-muharram. Dan dikarenakan dirinya itu khawatir dalam perkara yang haram. Wa mahallu al-wujub fi ma idza lam yumkinuhu dhahab al-muharram 'an nafsihi illa bizawad. Dan pokok daripada kewajiban di sini, maksudnya ini adalah pokok utama di sini, jika memang tidak memungkinkan untuk menghindarkan madarat muharram tersebut bagi dirinya kecuali dengan nikah. Fa amma in kana lahu malakun nam lahu mulkun yamin atau malakun yamin, anda betul mampu, nam mampu untuk menahannya, menahan dari perbuatan haram, fala yajibu alaihi az-zawad, maka tidak wajib bagi dirinya itu untuk menikah. Kama nabbaha ala dzalika Ibnu Hazm, sebagaimana apa yang yang diingatkan oleh Ibnu Hazm. Asy-Syaukani wa Ibnu Dhaqiq al-'Ain kama fil Fath. Dan juga Imam Syaukani dan Ibnu Dhaqiq al-'Ain kama fil Fath. Baik, jadi kalau mampu menahan dirinya dari perbuatan haram itu tidak wajib. Tapi kalau tidak mampu menjadi wajib. Qal hafid alladziina qalu bil wujub qayyadu bima idzalam yang dafi atau qalu bit tasarri. Fa idzalam yang dafi ta'ayyana ma'a at-tazwij. Jadi mereka yang berpendapat yang wajib itu dikaitkan dengan mereka yang betul-betul tidak bisa menghindarkan luapan dari syahwatnya itu dengan mudah. Jadi kalau memang tidak mampu menghindarkan luapan dari syahwatnya itu dengan mudah, ta'ayyana tazwij, maka lazim, artinya wajib bagi dirinya untuk menikah. Jika memang tidak mampu menahan syahwatnya, luapan syahwatnya dari dengan mudah tadi, maka bagi dirinya adalah wajib untuk menikah. Wa dariluhu fa illam fa in khiftum alla ta'dilu fa wahdatna aw ma malakat aymanukum. Dalilnya adalah jika khawatir kalian tidak berlaku adil, maka satu, dan juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Yang pertama, Ini kelompok yang pertama. Dari kelompok yang pertama tadi Ambon. Kelompok yang pertama apa? Jadi sekali lagi usahakan punya buku semua ya. Punya buku usahakan. Jadi yang pertama betul-betul menginginkan untuk nikah dan dia mampu untuk usaha mencari nafkah, khawatir terjatuh dalam perbuatan zina maka wajib. Tapi kalau tidak khawatir terjatuh maka tidak wajib. Al-qismu tsani man lahu syahwah ya'man ma'ha al-wuqu' fil mahdhur. Yang kedua yaitu siapa yang baginya itu memiliki syahwat, merasa aman syahwat tersebut dari terjatuh dalam perbuatan yang dilarang. Jadi punya syahwat yang kuat, namun bisa aman dirinya dari terjatuh perbuatan yang dilarang. Seperti kalian di sini sudah banyak yang pengen nikah ya enggak, tapi masih mampu untuk menahan. Apa hukumnya sekarang? Fayustahab lahu an nikah indal jumhur. Maka disunahkan baginya itu untuk menikah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Il adillah al-waidah fil bab. Sesuai dengan dalil yang tersebutkan dalam bab bahwa qawlu al-malikiyah wal-hanabilah wa ashabir ra'i. Inilah pendapatnya para pengikut Imam Malik, pengikutnya Imam Ahmad dan juga mereka-mereka yang mengandalkan ra'i. Ra'i. Wa qala Ibnu Hazm biwujubihi. Lain hanya dengan Ibnu Hazm mengatakan itu adalah wajib. Walaupun aman dirinya dari perbuatan yang dilarang. Bahwa riwayat Tuan Ahmad. Dan ini adalah riwayatnya dari Imam Ahmad. Jadi ada dua. Jumhur mengatakan sunnah. Kalau Imam Ibnu Hazm dan juga Imam Ahmad riwayat yang lain mengatakan ini adalah wajib untuk menikah. Sekarang pendapat Syafi'i, maqala Syafi'i at-takhalli li'ibadah. Ya betul-betul meluangkan dirinya untuk beribadah afdal. Jadi menghabiskan waktunya untuk beribadah itu lebih utama. Li'anna Allah madha Yahya biqaulihi wa sayyida wa hasura. Dikarenakan Allah menyanjung Yahya yang dia adalah sebagai sayyidah, menjadi panutan atau ikutan hasura dan mampu menahan hawa nafsunya. Musahihu qawlu al-jumhur, dan yang benar adalah pendapat jumhur. Di sini ada berarti tiga pendapat. Jumhur mengatakan apa? Mustahab. Ibnu Hazm, Imam Ahmad, sebuah riwayat, wajib. Imam Syafi'i mengatakan takhallif al-ibadah afdal. Dia meluangkan waktunya untuk beribadah lebih utama. Nanti banyak orang-orang yang mengaku mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu mereka tidak nikah. Lil adillah al-waridah fil hasi ala zawad. Sesuai dengan dalil yang tersebut dalam nah ya Al-Qur'an Sunnah tentunya dorongan untuk menikah. Waqad dzakara ba'dhuha fil babi, dan sebagian waqad dzukira ba'dhuha fil bab, dan sebagian sudah disebutkan dalam bab ini. Wa anna dzalika min sunnal mursalin, dan demikian itu adalah termasuk sunnah-sunnahnya para rasul. Qala Allah azza wa jalla wa arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka itu, bagi para rasul, istri-istri dan keturunan. Jadi para rasul juga menikah, mempunyai istri-istri dan memiliki dan mempunyai anak-anak. Wa nikahu fihi masalihun katsiratun yujar 'alaiha al-insan. Dan nikah itu di dalamnya ada maslahat-maslahat yang banyak. Ya manusia akan diberikan pahala. Fa innahu yastamilu ala tahsinid din wa ihrazihi. Maka dengan nikah itu akan meliputi, jadi untuk menjaga atau memelihara serta membentengi agama. Ini yang pertama. masalah daripada nikah, membentengi dan menjaga agama. Wa tahsinul mar'ati wa hifdhiha, dan juga memelihara serta menjaga perempuan. Ya, kalau enggak dinikahi nanti akan zina. Nah, wal qiyam biha, yang artinya qiyam sini mengurusi ya, perempuan tersebut. Dengan menikah berarti suami yang mengurusi makan pakaiannya. Rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang tugas sebenarnya adalah laki-laki. Kalau ada perempuan ikut membantu, itu perempuan yang baik hati. Nah, berikutnya wa ijadin nasl. Ijad ini mewujudkan atau juga mengembangkan dari keturunan, nasl keturunan. Ini menjaga agama, kemudian menjaga para wanita, bisa juga mengurusi para wanita, juga mewujudkan adanya keturunan. Wa takfiril ummah, dan memperbanyak umat ini. Itu umat Muhammad, dan Rasulullah SAW akan bangga. Wa tahqiqi mubahati an-nabi SAW, dan bentuk pewujudan nah berbangganya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk merealisasikan atau mewujudkan bahwa Nabi SAW itu akan bangga dengan banyaknya umat ini. Wa ghairi dzalik, dan juga yang lainnya. Nal masalih ar-rajih hadu ala nafli ibadah, dari masalah-masalah yang rajih, yang jelas, yang pasti, satu di antaranya adalah sebagian termasuk daripada sunnah ibadah. Ini salah satunya. Wa majmuha aula, jadi mengumpulkannya semuanya adalah lebih utama. Tidak bisa menegakkan secara keseluruhan tadi, lebih utama adanya anak, bisa mengurusi istri, demikian pula bisa memperbanyak keturunan. Nah, wa amma madzikra an Yahya alaihi salatu wassalam fa huwa syar'uhu, dan apa yang disebutkan dengan Yahya itu adalah syariatnya. Wa syar'una waridu wajib bi khilafihi fa huwa aula, adapun syariat kita yang tersebut nah itu menyelisihinya, makanya lebih utama. Kalau disebutkan ini buktinya Yahya itu bisa menahan hawa nafsunya, kita katakan apa, itu adalah syariat dia. Syariat Islam itu berbeda, nah berbeda dengan syariat Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Al-Qismu Tsalits, man lahu man la syahwata lah imma li'annahu lam yukhlaq lahu syahwah kal'ainin, itu orang yang tidak memiliki syahwat. Mungkin dia diciptakan tidak memiliki syahwat. Ya, Allah ciptakan tidak memiliki syahwat. Kal'ainin, seperti lemah zakarnya. Ainin. Aw kana lahu syahwah fa dhahabat bikibarin, atau dia memiliki syahwat tapi hilang sudah karena sudah terlalu tua. Nah, tua hilang. Aw maradin, atau karena sakit. Walahwi, dan yang semisal dengan itu. Ini beliau menyebutkan tiga. Nah, beliau menyebutkan tiga. Kalau sebagian lagi menyebutkan ada lima. Ada lima. Mungkin tambahan, segala tambahan. Jadi yang pertama sama dengan tadi, mampu untuk nah jadi betul-betul menginginkan untuk nikah, mampu untuk menjimai, mampu untuk menghidupi, khawatir jatuh dalam perbuatan haram. Nah, ini wajib. Yang kedua, memiliki syahwat yang kuat untuk menikah. Kemudian mampu jima, mampu menghidupi. Artinya mencari kebutuhannya, bukan menghidupi. Nah, kemudian tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan dosa zina. Hukumnya apa? Sunnah. Kelompok yang ketiga, man laisa lahu syahwah wa laisa lahu mu'nah, Nah, al-qudrah al-mu'nah. Jadi orang yang tidak memiliki syahwat dan tidak mampu untuk menghidupi. Bagaimana di sini? Hukumnya bagaimana? Tidak punya syahwat dan tidak mampu menghidupi juga. Ini bagaimana? Ada khilaf nanti. Ada khilaf sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak. Kalau yang sunnah, karena ini adalah sunnah para anbiya. Kalau yang tidak, mengakibatkan bagi perempuan tersebut tidak bisa menjaga dirinya, ya enggak? Karena suaminya tidak pernah menggauli. Nah, mungkin nanti akan berbuat zina. Dan untuk apa? Nah, untuk apa adanya pernikahan tersebut kalau memang tidak terjadi hubungan, tidak bisa mewujudkan tadi wanitanya bisa menjaga dirinya, dan tidak bisa adanya keturunan, dan tidak bisa mewujudkan adanya kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Nah, tanya berikutnya, man, nah, aindahu kudrah al jima, wala yakdir ala mu'nati at-tazwij. Ini kelompok berikutnya. Jadi orang yang mampu jima tapi tidak mampu, nah, untuk mencari penghidupan. Gimana ini? Contohnya ada enggak ini? Misalnya tangannya puntung, kakinya puntung, enggak bisa cari nafkah. Tapi punya syahwat. Ada enggak kira-kira? Dulu pernah di sini orang yang main apa itu? Semacam sulap itu. Nah, kerjanya gitu aja. Tapi duitnya banyak. Punya istri, punya anak juga. Padahal kalau secara logika tidak mampu usaha, tapi karena banyak orang ingin nonton dia, nah, tidak punya tangan, tidak punya kaki, di bawah teman-temannya, nah, itu mandi, bahkan dia punya duit, jadi di sini mampu, ya tidak mampu, nah, pada asalnya tidak mampu, ya, tidak mampu untuk usaha. Gimana kira-kira di sini? Sunnah nikah apa tidak sunnah nikah? Tidak, tak salah. Jima mampu, tapi tidak mampu usaha. Nah, disunahkan. Dan saya sebutkan tergantung keridhaan istri. Nah, kalau istrinya siap, udah yang penting, nah, dapat bagian itu. Walaupun tidak ada nafkah, tidak apa-apa dia, tidak apa-apa mau nikah. Nah. Ada juga sebaliknya, man, nam, laisa indahu qudrah al jima, wa indahu qudrah ala al mu'nah. Jadi orang tidak mampu untuk jima, tapi mampu untuk mencari nafkah. Seperti ini, al-innin, seperti, ya hafal aja. Jadi seorang laki-laki yang kemaluannya sangat kecil, tidak mampu, atau terpotong misalnya kemaluannya, ada suatu penyakit yang sampai terpotong, tubuhnya perkasa, kuat, mampu mencari nafkah. Ini juga nanti masuk di kelompok ini, tergantung juga keridhaan istri, dan juga nanti bisa ada juga berselisih tadi pendapatnya tadi. Ada mengatakan tetap sunnah untuk nikah, sebagian mengatakan tidak. Nah, jadi beraneka ragam berkaitan dengan keadaan manusia. Insya Allah yang di sini masuk di bagian mana? Pertama atau kedua? Nah, insya Allah pertama dan kedua, Taib. Mulai jam 9. Insyaallah besok siapa yang siap baca sekaligus menerjemahkan dua harus siap besok. Fah Husain Ustaz kalian Ustaz anda kalian insyaallah. Baik. Insyaallah jadi disiapkan. Nah, jadi kita nanti tinggal mungkin membetulkan kalau ada yang salah atau menambah kalau perlu ditambah. Nah, hakal. Baik, billahuna.